kasih Anda masih bersama kami di Kavis Break sore ini. Dan SMS aja di 0816924924 ya. Topik kita emang ilmu kurang, ilmu tambah. Tadi kalau ini ada SMS yang masuk bilang pilih dua-duanya karena itu untuk keseimbangan atau balancing atau yin yang. Tadi Bang Kavis juga udah sampein itu gitu ya. Nah ini kalau menariknya ada Pak Nur atau Ibu Nur di Solo nih. Kalau nambah gampang, ngurangin lebih gampang. Enggak susah. Is that true? Enggak susah. Kalau susah ya Bang? Kalau lu udah gemuk, ngurangin berat badan. Anjrit. Gampang. Kenapa sih ini berat badan mulu? Yang lain dong contohnya. Kalau udah... Enggak, udah terbiasa dosa, ngurangin dosa susah banget. Udah kalau udah kesering kebanyakan korupsi, ngurangin korupsi susah banget. Mm-hmm. Udah keenakan kok. Nah, tuh dia. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu sih luar biasa ya Bang. Nambah gampang, ngurangin lebih gampang. Ini menariknya ada sama dari Pak Bambang nih. Bang Kavi, kalau tabungan Bang Kavi mau dikurangin, saya siap tampung. Aduh, jangan Pak Bambang, saya juga mau Pak. Ayo lo Bang, sekarang gimana kalau kayak gitu? Mau gak tabungannya dikurangin? Loh, tabungan kenapa mesti dikurangin? Kan tabungan kan itu memang kan kita... Konsep menabung kan bukan mengurangi. Iya. Namanya menabung, ditambah lagi buat masa depan. Jadi konsep kalau dikurangi bukan konsep menabung. Waduh, itu. Pak Bambang cilaka, kita berdua nggak dapat Pak. Itu namanya kartu debit di kakek. Iya. Oke, lalu konsep ini bisa diterapkan di mana lagi nih Bang? Oh iya, dalam kan kalau tadi saya bilang di dalam kehidupan, tapi dalam bisnis juga bisa sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita misalnya nih ya, kalau nambah kagak berhasil, ya kita ngurangin. Kalau kurangin gak berhasil, ya kita tambah gitu loh. Mm-hmm. Oke. Okay? Jadi, makanya kan teman saya bilang begini. Lu pilih mana deh? Lu mau nambah ya? Jadi kadang-kadang kita berpikir, ah ngapain juga gue punya staff yang gajinya mahal-mahal gitu loh. Dan itu terjadi pada waktu setelah krisis 1998 gitu loh. Itu banyak banget kejadian. Di mana kita daripada punya pegawai yang gajinya jutaan gitu loh. Kita kebanyakan kita ini aja. Jadi kerjaan satu orang dikerjakan oleh dua orang. Jadi ada eksekutif yang gaji udah 25 juta kita berhentiin. Kita cari, waktu itu banyak banget orang yang mau itu, dan kita cari mungkin dua orang yang gajinya cuma 3 juta, 6 juta. Jadi sebulan kita boleh dikatakan saving 19 juta. Nah, waktu itu. Itu terjadi banget pada tahun 1998 setelah resesi. Itu apa bisa diberlakukan juga untuk tahun ini ya Bang, kalau semua pengusaha kan ini menghadapi UMR yang pada mau dinaikin nih, UMP-nya 2,2 juta nih. Iya, tapi kan yang menjadi challenge begini, teman saya seorang pengusaha mengatakan begini, di perusahaannya dia gitu loh, seorang sarjana S1 gitu loh, itu gajinya sekitar starting point-nya gitu loh, itu 2,5 yeah. S1 gitu loh. Dan itu sesuatu yang common gitu loh. Sekarang kalau UMR di Jakarta 2,2. Untuk buruh juga ya. Iya. S1-nya mana mau digaji 2,5. Betul. Dia minimal minta 3,5, minta 4. Terus teman saya bilang, nah gue gak bisa dong ngasih kesempatan sama mereka-mereka yang baru lulus sekolah, fresh graduate. Kenapa? Karena gue gak sanggup. Kalau tiba-tiba fresh harus graduate gak ada 3,5, pengalaman, 3,5, gaji 3,5, 4 juta misalnya gitu ya. Iya. Dia bilang gue gak sanggup. Oke, jadi ini oleh-olehnya Bang Kavi ya ceritanya ya. Lesson to learn-nya apa sih Bang dari ilmu kurang dan ilmu tambah? Mungkin masih mau ditambahkan lagi Bang? Iya, jadi kan kalau di Indonesia nih ya, kita melihat bahwa sekarang kan nih udah mau pemilu gitu loh. Jadi ada keberpihakan lah gitu terhadap beberapa grup, orang kecil, wong cilik, apa segala macam gitu loh. Dan pemerintah berusaha gitu loh. Mengurangi gitu loh, macam-macam lah, di semua ada kuotanya, ada kuota garam lah, kuota gula lah, kuota daging lah, kuota buah lah. Tapi kan pemerintah nggak mikir gitu loh bahwa sebenarnya memberlakukan kuota itu juga akhirnya gitu loh, itu kan konsumsi masyarakat jadi terganggu gitu loh, kualitas hidup masyarakat jadi terganggu. Dan pemerintah mestinya harus berpikir bahwa itu ada efek dominonya. Jadi di sini mengurangi sesuatu belum tentu bisa positif, tetapi menambah sesuatu belum tentu juga bisa positif juga gitu, gitu loh. Nah jadi yang harus kita pikirkan adalah suatu tindakan yang bijaksana, bagaimana caranya supaya kita itu ya antara tambah dan kurang ini ada satu wisdom, ada satu kebijakan, ada sesuatu yang benar-benar memang udah dipikirkan plus minusnya gitu loh. Jangan kita kan sistemnya selalu ilmunya ilmu koyo, sakit di mana tempel koyo gitu loh, di tempat itu, padahal sakitnya belum tentu di tempat itu. Sakitnya bisa aja sesuatu yang sifatnya lebih mendalam gitu loh. Yang kita harus adalah cari adalah penyebabnya gitu. Jadi pokoknya buat para mitra bisnis, mereka bisa menggunakan dua alternatif. Nambah gak bisa, ya kurang. Kurang gak bisa, ya nambah. Yeay. Kalau gitu tanpa menambah dan mengurangi rasa hormat, saya akan informasikan yang beruntung mendapatkan bingkisan dari Kasis Break 4 digit di belakang nomor handphone Anda. Pak Warsito di 5265, Pak Anjar 2006, Pak Jemi 3808, Ibu Lia di 3971, dan Pak Riki di 4323. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang bervariasi, yang inovatif dari Biang Penasaran Kavi Kurnia. Bang Kavi, thank you banget sudah hadir sore ini. Terima kasih. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Free bersama si Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavi's Free.